amtani'u billahi an akuna minal jahilin al mustahzi'in. Bismillah. Qala Allah Ta'ala wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi hari ini pagi ini insyaallah kita akan membahas satu kisah. Kisah Bani Israel dan bebalnya mereka, sok taunya mereka ketika itu. Dan itu menurun ke orang-orang Yahudi sekarang, sikap bebalnya. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika, ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya. Jadi sebenarnya diawali dari kisah di ayat berikutnya nanti. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, itu dulu. Sebelum kalimat-kalimat ini, sebelum cerita-cerita ini. Namun Allah Ta'ala maha bijak ya, kita enggak mengatakan kenapa Allah, kenapa kok, maksudnya kita tidak menggugat kenapa Allah Ta'ala mendahulukan kalimat-kalimat ini sebelum kisah yang seharusnya sebelumnya gitu loh. Tapi terserah Allah. Karena Allah Hakimun Khabir, maka dialah yang lebih bijak dalam berkata dan berucap. Wa idh qala Musa liqaumihi, jadi kisahnya berawal dari apa? Wa qad qutila lahum qatilun. Qatil artinya maqtul. Ada orang di antara Bani Israel yang terbunuh. Terbunuh berarti kan ada pembunuhnya nih. Tapi pembunuhnya enggak ketahuan siapa. Ya, kan gaib bagi mereka siapa yang bunuh orang ini? Ini keluarga mereka sendiri. La yudra qatiluhu. Tidak dikenal, tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Wasa'aluhu an yad'u Allaha an yubayyinahu lahum fada'ahu. Maka mereka kaum Bani Israel ini kemudian meminta kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam untuk meminta kepada Allah agar menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, agar Nabi Musa alaihi salam menjelaskan untuk mereka tentang maktul ini. Fada'ahu, maka Nabi Musa pun kemudian minta sama Allah petunjuk. Paham kan di sini, kawan? Jadi ceritanya apa? Jadi ceritanya di kalam Bani Israel itu ada satu orang terbunuh. Ya. Namanya keluarga kan satu suku, satu orang terbunuh, bukan mati sakit loh. Terbunuh gitu. Itu kan geger, kawan. Kita aja di kampung aja kalau ada satu orang mati karena disantet, mati karena terbunuh pokoknya. Itu satu kampung langsung tahu gitu loh. Dan langsung menjadi kasakusuk gitu ya. Menjadi kaskus, kasakusuk. Ya. Menjadi desas-desus dan menimbulkan prasangka yang berlebih, ya, seuzon yang membahana gitu satu kampung. Ini siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh? Siapa? Jangan-jangan dia ini. Jadi kan rusak itu mujtama'. Nah, akhirnya mereka cari solusi. Ini lihat ya, kawan. Masyarakat sefasik apapun ya, kalau udah rusuh, bingung, solusinya nyari orang yang menurut mereka paham agama, pasti gitu. Walaupun mereka mengejek Nabi Musa kan, mereka tuh kurang ajar, selalu kurang ajar sama Nabi Musa. Tapi kalau udah bingung, kalau Nabi Musa, mesti gitu. Ya, maka kalau antum tinggal di suatu komunitas, di kampung atau di mana, antum terlihat berilmu, alim, walaupun orang-orang ngejek antum, pas mereka lagi susah, datang ke antum. Anak mereka sakit, minta dirugikan, datang ke antum. Padahal mereka adalah orang yang paling ngejek antum mungkin, menggibahi antum. Itu diantara isyarat, ya, faedah. Udah biasa dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, kemudian mereka datang ke Nabi Musa untuk minta petunjuk, tolong minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa sebenarnya pembunuhnya? Ya begitu. Ini juga ada pelajaran nih, kawan. Bedanya nabi dengan wali, maksudnya nabi pasti wali, tapi tidak semua wali itu nabi. Nabi alaihi, para nabi, para rasul terutama, mereka punya hubungan dengan Allah Rabbul Alamin, hubungan yang tidak sama dengan makhluk lain dari manusia. Mungkin kita bertanya, kenapa mereka ini Bani Israel enggak minta langsung sama Allah sendiri gitu loh. Paham enggak? Kenapa kok harus datang ke Pak Yai-nya gitu loh. Kalau sekarang kan ya, kita ada masalah keluarga. Sebenarnya cukup enggak bagi antum untuk minta pada Allah solusinya? Enggak perlu minta, tolong Ustaz, mintakan kepada Allah Ta'ala. Enggak harus gitu, enggak, ya boleh, cuman enggak harus gitu kan? Iya. Disinilah perbedaan antara wali pada umumnya atau orang soleh pada umumnya dengan Nabi atau Rasul. Ya, dalam syariat Nabi Muhammad pun itu diperbolehkan ketika seorang sahabat ada masalah dan dia pengen minta sama Allah Ta'ala, cuman pengen langsung lewat Nabi SAW. Boleh, lebih afdol. Ingat, karena beliau Nabi, karena beliau Rasul. Tapi kalau sekarang, mana yang lebih afdol? Antum sendiri bertawakal. Ya mungkin untuk penguatan orang yang soleh lah, tanya sama orang soleh. Ya. Tapi semakin antum bertauhid, semakin insya Allah mustajab. Dan tidak wajib, tidak harus dengan orang soleh tawasulnya. Apalagi yang sudah mati malah haram jadinya. Ya. Parfum mana menyengat gak sih? Enggak cium kan? Alhamdulillah. Anak kok nyium banget ya? Anak mau cium gak sama situ? Enggak cium. Dibawa gitu sama kipas, dibawa sama kipas. Iya. Berarti biar nanti kalau misalnya jalan-jalan, biar kecium sama orang, anak bawa kipas. Nanti orang batuk-batuk ya. Hah? Lanjut Pak, kita nggak usah bicara khurafat itu. Mana tadi? Ya kembali kita yang tadi. Jadi kalau misalnya kita, misal ada Nabi tengah-tengah kita, boleh kita minta sama beliau untuk doakan kepada kita. Dan itu biasa, sahabat itu biasa seperti itu. Contoh misalnya seorang perempuan yang terkena penyakit semi kesurupan. Ya, apa namanya Pak? Semacam ayan, apa epilepsi katanya, semacam itulah. Nah itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'uli, doakan buat saya kesembuhan, gitu kan? Tapi luar biasa ya Rasulullah SAW mendidik umatnya itu, ya, imma saya doakan dan kamu sembuh, atau kamu bersabar, atau anda bersabar masuk surga. Ajib. Lah kita pengennya apa? Dibeli pilihan sama Rasulullah tuh sembuh dan masuk surga ya Rasulullah. Kan pengennya gitu. Ya bagus sih, berarti pengen dunia akhirat enak semua, betul. Tapi karena Rasulullah memberikan pilihan seperti itu, maka apa pilihnya? Surga. Saya akan bersabar Rasulullah. Tapi tetap doakan saya supaya aurat saya tertutup. Ya, itu boleh seperti itu. Dan itu lebih manjur lagi karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, ya tentang masuk surga tanpa hisab, ya kan? Maka Uqasyah bilang, ya Rasulullah, gimana saya Rasulullah? Anta minha, anta minhum, kamu termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Uqasyah. Ada seorang kemudian minta, ya Rasulullah, ud'uli ya Rasulullah, saya pengen ya Rasulullah, doain saya. Tuh minta. Ya walaupun kemudian Rasulullah SAW, sabaqaka Uqasyah. Uqasyah itu telah melampaui muda. Didahului. Ini tafsiran ulama beragam nih tentang orang ini. Ada yang mengatakan orang ini sebenarnya munafik, makanya dia enggak Rasulullah kasih. Ada yang mengatakan persepsi lainnya, orang ini bukan munafik, orang ini saleh, cuman memang Allah Ta'ala tidak mewahyukan kepada Rasulullah untuk orang ini gitu loh. Ala kulli hal, enggak perlu banyak urusan dengan orang tersebut, ikhwan. Tapi maksudnya di sini adalah sebagian dari sahabat itu minta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didoakan. Itu boleh kepada orang soleh sekarang, boleh. Hanya saja yang lebih afdol untuk sekarang adalah antum betul-betul mengandalkan, antum betul-betul bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, beneran. Karena terbiasa minta didoakan kalau sekarang tanpa adanya Rasulullah SAW, itu membuat antum beriktimad kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada satu orang pun yang bisa dipastikan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala sekarang, ikhwan. Hatta orang yang kelihatan saleh sekalipun, hatta ana, apalagi ana. Bahkan ustaz-ustaz ana gitu loh. Kita enggak bisa memastikan seberapa dekatnya beliau. Pun kalau beliau memang orang yang dekat pada Allah, ketika kita minta didoakan, ketika itu belum tentu beliau sedang dekat sama Allah taala. Enggak bisa dipastikan. Adapun Rasul, Rasul ya, enggak bakal bermaksiat dengan maksiat besar. Dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk memberikan amar perintah kepada kaumnya Bani Israel. Sesungguhnya Allah taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Baik. Baqarah di sini ikhwan, wahidatul baqar, yaitu wahid, satu sapi, dia mutlak satu sapi, apapun kelaminnya ya, apapun kelaminnya, apapun jenisnya, apapun warnanya, apapun karakternya, sang yang penting di apa yang disebut sebagai baqarah, sapi, maka itulah khalas. Maka dalam usul fikih ini disebut mutlak, yaitu ketika suatu perintah mutlak dan yang diperintahkan adalah hal yang mutlak, maka bebas antum melakukannya, yang penting sekali saja sudah cukup. Innallaha ya'murukum, amar perintah, an tadbahu, untuk dhabah. Dhabah itu cukup sekali, dhibhah. Dan satu sapi tok, baqaratan, satu sapi saja. Jadi kerap kali suatu isim itu dimufradkan dengan adanya tak marbutah. Baqarah, baqar jenis, baqarah singlenya, satunya, tufah jenis, tufahah satuannya, iya, burtuqal jenis, burtuqalah satuannya, iya begitu kan, iya seperti itu, ya, rafi'i, rafi'iyah istrinya, ya, ya enggak rafi'i, insyaallah ya rafi'i. Nah, apa Habibie nyeletuk-nyeletuk aja. Ya. Antadzbahu baqarah. Satu aja. Gampang enggak? Maksudnya udah selesai gitu doang. Kemudian kata mereka bila qalu atattakhidzuna huzwa? Kalau bahasa kita sekarang, Pak, are you kidding me? Are you kidding us? Ente bercanda gitu kalau bahasa kita sekarang. Ya, kalau bahasa orang Arab Indo, ente bercanda, rasa ente bercanda. Ya, Rafi, pernah dengar kayak gitu kan? Ente khazain aneh ente, rasa. Apa artinya? Ngerti nggak? Nggak ngerti lah. Mereka ini nyari solusi. Lagi disusul-susul, lagi ribut-ribut nih. Ya Musa, tolong minta sama Allah petunjuk. Ini mati satu orang di antara kita. Kita lagi bingung siapa orang yang membunuhnya gitu loh. Ini masalah serius dari Musa. Rasulullah Musa jawab, Allah perintahkan kalian untuk nyembelih sapi. Lu, gitu kata orang Jawa Timur, lu. Gimana ya? Ya. Kaget. Ini lagi serius Nabi Musa. Ini lagi serius. Antum malah nyuruh kita untuk nyembelih baqarah. Ada nyambungnya enggak gitu loh ya? Emang mereka pakai logika ya? Kita konteksnya seperti ini kok malah nyambung-nyambungnya ke sapi ya. Kenapa kok gitu gitu? Secara logika memang ada mungkin ya benarnya juga, tetapi sekarang Allah Ta'ala memberikan mereka ujian loh. Dengan sesuatu yang seolah-olah di awal itu enggak nyambung dengan konteks masalah. Dan betapa banyaknya jalan keluar, solusi dan kunci yang Allah berikan itu awalnya kerasa tidak ada nyambungnya dengan jalan keluar. Ini harus betul-betul diingat loh, apa sering kita ingat ya, ikhwan. Kita lagi kesulitan nih. Kita enggak lagi apa, mungkin anak sakit misalnya. Anak sakit enggak ada duit. Nah, kan itu repot itu. Mau ke dokter bingung mau ngutang sama siapa. Kemudian kita minta sama Allah taala. Kadang jawaban Allah itu step by step. Rangkai gitu dengan izinnya. Dan rangkaian pertama itu kadang-kadang atau seringkali atau mungkin selalu tidak pernah kita sangkakan di situ jalannya. Enggak pernah kita sangkakan di situ jalannya. Kemudian bertahap-bertahap, ternyata bertalian, oh di sini jalannya ternyata. Ya. Dan ini sudah diberikan jalannya oleh Nabi Musa alaihissalam dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena mereka langsung pakai logika, akhirnya mereka bilang apa? Ya benar aja. Ini ibarat orang liberal bilang apa? Ente kentut batal wudunya yang dibasuh muka. Ya kan? Secara logika kan enggak ini. Ya dijawab sama orang-orang muslim, dijawab, menjawab orang-orang liberal yang munafik ini, jawab, ente kalau misal kentut, ya, pas kentut diangkot misalnya, bersuara, bau lagi, yang malu muka ente atau pantat ente? Kan gitu, walaupun ini jawabannya tidak sesuai ya dengan syariat ya, tetapi kan ini untuk meng-counter jawaban mereka atau tanggapan mereka. Itu kalau pakai logika murni seperti itu, kadang-kadang kita mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala atau jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang mau nikah, dia minta sama Allah kemudian mau nikah dan dia misalnya berilmu dan dia minta sama Allah, ya Allah berikan saya istri yang salehah. Oke, istri yang salehah. Mudahkan saya untuk mendapatkan istri salehah. Akhirnya kemudian dia ketemu dengan maksudnya perempuan dan keluarganya yang tidak berilmu. Malah justru ketika setelah berdoa gitu minta sama Allah, malah Allah pertemukan dengan perempuan yang tidak punya ilmu. Ya Allah, kok saya habis berdoa malah dikasih yang kayak gini gitu kan ya. Nah, ini tergantung yakinnya antum gitu loh. Kalau antum tolak, padahal itu persis setelah doa antum gitu, antum tolak, maka berarti antum pakai rasio, bukan pakai tauhid. Kalau antum pakai tauhid, antum kena dengan jawaban itu, walaupun zahirnya kelihatannya apa, kelihatannya ini bukan kunci, namun kalau antum jalani dengan keimanan antum bahwa saya tadi udah berdoa dan ini kemungkinan besar jawaban husnudzon saya, jawaban dari Allah Ta'ala, maka antum jalin, antum akan dapatkan dia soleh insyaallah, walaupun mungkin gak punya ilmu. Tapi betapa adanya perempuan yang tidak banyak ilmunya justru lebih soleh daripada yang berilmu. Soleh di sini maksudnya dari segi ketaatan. Kalau soleh dari segi mungkin rutin ibadah, ya ada yang ibadahnya banyak tapi lisannya kayak gitu, tajam sama suaminya, durhaka dan seterusnya. Ilmu ada tapi durhakanya luar biasa. Jadi ala kulli hal, apapun yang antum minta kepada Allah dan Allah jawab, maka ketahuilah step pertama kadang-kadang atau seringkali menjadi ujian buat antum mau percaya apa enggak sama Allah Ta'ala. Gitu ya. Lihat di sini, atattakhidhuna huzwa mahzu'an bina, apakah kami ini diejek ya sama engkau wahai Nabi Musa, haitsu tujibu dabi mithli dzalik, kamu malah jawab seperti ini, kita mau nyari solusi malah disuruh nyembelih sapi kan, gimana? Ya, kemudian qala a'udzu amtani'u billahi min an akuna min al-jahilin al-mustahzi'in. Ya, saya na'udzubillah. Saya berlindung kepada Allah dari menjadi tergolong orang-orang yang jahil. Maksudnya jahil ini mustahzi', ngeceh, mengejek jawaban dari Allah Ta'ala. Mengejek jawaban dari Allah. Jahil mustahzi. Apakah jahil maknanya mustahzi, ikhwan? Enggak. Bukan. Tapi istihza itu adalah konsekuensi dari jahil. Faham? Kita sudah belajar makna dan makna lazim, enggak? Makna hakikinya jahil ya adamul ilm. Enggak ada? Bukan mustahzi. Tapi makna kelaziman dari kejahilan mustahzi. Enggak? Betapa banyaknya orang yang mencemooh agama Allah karena bodoh dia, enggak? Makanya kata sebagian dari orang Arab, al-mar'u aduwwu ma jahil. Seseorang adalah musuh terhadap apa yang dia tidak ketahui. Betapa banyaknya kita tidak mengetahui sesuatu dan kita melawannya gitu loh. Padahal kalau kita tahu itu, justru kita menyukainya. Gitu kan? Kemudian lanjut. Wa bihi qala قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها قال موسى إنه أي الله يقول إنها بقرة لا فارض مسنة ولا بكر صغيرة عوان نصف نصف صحيح بين ذلك المذكور من السنين فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها طيب فلما علموا أنه عزم itu dulu maka ketika tadi mereka kan ya Musa kenapa kok apa kalian apa engkau ngejek kami wahai Musa namun Nabi Musa alaihissalam menekankan kemudian kepada Bani Israel enggak ini jawaban dari Allah jangan macam-macam kalian ini jawaban dari Allah harus taat harus turut ya apakah kalau setelah itu falamma alimu annahu azm ketika mereka mengetahui bahwasanya itu adalah azm azm makna di sini adalah hak kebenaran dari Allah taala akhirnya mereka tahu kan wah ini dari Allah ya bukan dari kamu wahai Musa gitu kan berhenti enggak sampai situ maksudnya mereka langsung melakukan enggak masing lobby aduh gitu loh jadi konyol banget mereka tuh si kami konyol ya kan ibaratnya nih anak misalnya anak ustaz nih ya. Anak misalnya anak ustaz anak orang biasa sebenarnya cuma sekarang lagi belagak jadi ustaz aja ya. Misalnya anak ustaz antum lagi ada problem Alwi ya problem antum keuangan misalnya ustaz afwan ustaz kan biasanya biasa kan gitu ya ustaz afwan ustaz kata anak udah tahu antum mau apa Anda udah tahu. Bahkan antum enggak pakai Ustaz Afwan pun Anda udah tahu antum datang ke Anda maunya apa. Antum harus coba sholat duha. Oh, gimana Ustaz? Masalahnya ditangkal sholat duha misalnya gitu ya. Antum mengingkari itu. Anda bilang ini termasuk syariat Allah Ta'ala untuk mendongkrak rezeki antum. Oh, baru kan tadinya dia mau melawan ana mengira ana tuh main-main ketika dia bilang ini syariat Allah Ta'ala ada hadisnya misalnya dan ada ayatnya dan macam-macam oh gitu ya Ustaz udah di tadi udah ana fatwakan dia ngece ya ana sekarang dia bilang ini ada syariatnya oh dia mulai tundukkan tapi tetap aja dia mau ngelobi salat duha yang kayak gimana setiap berapa rakaat Ustaz boleh enggak kita baca alif lam mim to atau nun doang? Banyak pertanyaan banyak banget gitu loh. Bikin ribet. Sebenarnya sholat duha dua rakaat aja khalas. Antum mau baca apa kayak fadhol? Enggak usah nanya banyak-banyak. Subhanarabbil azimnya 3 kali enggak Ustaz? Ada enggak doa-doa khususnya Ustaz setelah tahiyat Ustaz? Ada enggak salamnya berapa kali? 4 kali atau 2 kali Ustaz? Masyaallah. Itu tuh bebal. Alwi Israili namanya. Ya repot banget ya. Jadi begitu mereka ketika mengetahui bahwa saya itu adalah dari Allah qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya maka mereka kemudian bilang ud'u lana rabbaka bahasanya pun kurang sopan coba wahai Musa mintakan kepada kami mintakan kepada Tuhanmu itu untuk kami kurang ajar enggak bahasanya kalau ada seorang ustaz digituin kira-kira antum marah enggak kurang ajar nih murid nih ustaz tolong minta kepada Tuhan Ustaz. Kok kayak gitu bahasanya? Qala du'u lana rabbaka coba jelaskan kepada kami ma hiya ai ma sinnuha umurnya seberapa gitu loh. Padahal kan tadi enggak ada ngomongin umur. Antum mau yang penting cempe atau bakorah atau apalah terserah antum gitu loh. Sekarang hah? Enggak ada taqyid dengan umur. Mereka yang nyari masalah. Masin Nuha usia berapa wahai Nabi Musa qala Musa innahu ay Allah sesungguhnya Allah Ta'ala yaqul berkata innaha baqaratul la farid wala bikr baqarah tersebut tidak musinnah yaitu tidak tua wala bikr tidak juga saghirah enggak muda juga enggak masih cempek juga cempek bukan bahasa anak sapi anak saya bahasanya apa? Luan lu orang Pekalongan kan? Ya pedubah gitu kan Jawa. Anak sapi apa, Pak? Tempe, Pak. Bukan, cuma anak kambing teh. Oh iya, pedet. Iya. Pedet. Ya. Bukan sapi tuwir, bukan juga sapi pedet, ya gitu. Ya. Awanun nasaf, nasaf itu menengah. Menengah baina dzalik, antara yang tua dengan yang masih kecil. Ya, al-mazkur minas sinnaini. Faf'alu ma tu'marun. Ayo sok segera, faf'alu if'alu ma tu'marun. Bergegaslah melakukan apa yang kalian diperintahkan min dzabihiha. Ini juga ada faedah usuliyah juga di sini. Kata para ulama usuliyin, diantaranya mereka mengatakan al-amru yaqtadi al-fawr. Perintah itu berkonsekuensi untuk disegerakan melakukan, ya enggak? Emang kayak gitu kan? Normalnya begitu, kecuali kalau misalnya kewajiban tersebut kewajiban yang muasa, yang diperluas fadl atau mukapapun, tapi lebih afdol juga disegerakan, ya enggak? Kalau Anda misalnya nyuruh Kin beli gorengan, dia nunda sampai besok, kan enggak bisa kayak gitu kan? Ya sekarang cepetan. Kenapa tuh masih duduk aja? Sok cepetan gitu. Nanti udah pada pulang, Sat. Ya tinggal kita berdua dong. Ya udah setelah antum pulang juga, Sat. Buat antum nomor titiknya. Iya. Fa'alu ma tu'marun. Fadhol. Wa bihi qal قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد الصفرة تسر الناظرين إليها بحسنها أي تؤجبهم. Ya, طيب. Tadi udah usia menengah, mau nggak muda, nggak terlalu muda, dan juga nggak tua. Masih nanya lagi Allah musta'an. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma lanuha. Warnanya apa wahai Nabi Musa? Ajib. Qal innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurru nadhirin. Sapinya warna kuning, lebih susah enggak tuh? Ayo. So. Faqi' shadidus sufrah. Kuningnya kuning banget, bagus gitu loh. Ada yang kuning karena kebanyakan main lumpur. Ada yang kuning-kuning pucet gitu loh. Tapi ini kuningnya tuh bagus banget, kuning banget itu. Faqi' syadid lawnuha. Law sufrahnya, sufrahnya. Tasurru nadhirin, yaitu menyenangkan orang-orang yang memandang. Jadi tasur sarra yasurru, ya ada artinya a'jaba yu'jibu. Nah, itu membuat senang, menyenangkannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengatakan man sarrahu, barang siapa yang senang untuk gini gitu. Man sarrahu ayyub satalahu rizquhu wa yunsalahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang senang pengen dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia ngapain? Silaturahim gitu. Ya, membuat senang orang-orang yang melihat. Ayo, sob, mari. Fadhol. Wa bihi qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi asa'imatun am 'amilatun innal baqara ay jinsuhu al man'utu bima dzakar تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصودة وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم لما بينت lima buinat lahum akhirul abadi lahum akhirul abadi. Baik. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Masih aja tuh usia udah, warna udah, tinggal sekarang sapi yaitu saimah atau amilah. Apa bedanya saimah itu ghairu amilah? Ya, ini namanya muqabalah. Muqabalah itu pertentangan antara dua kata. Amilah berarti kan sapi pekerja. Ngerti gak sapi pekerja? Yang buat bajak itu. Sir. Yang buat bajak. Itu sapi bakoroh amilah. Jadi kalau antum di desa ngelihat sapi yang buat bajak, buat apa ngejalanin dokar apa gitu loh. Anda pernah naik itu enak banget itu. Ya gerobak yang usia padi-padi, mempetani sekalian gitu kan. Nah itu, Masya Allah. Ya Allah ciptakan seperti itu ya. Itu namanya bakoroh amilah. Nah bakoroh amilah ini beda dengan bakoroh saimah. Iya. Iya. Mungkin dari segi dagingnya mungkin ada perbedaan juga kali Pak. Rasanya paling. Gak tahu. Bakoroh yang amilah ini kan memang terlatih, dia lebih keker dia. Ya. Lemaknya gak kayak bakoroh yang dimanjakan itu. Ya kan kalau itu bakoroh itu buat Idul Adha bagus itu kan ya. Tapi bakoroh saimah ini memang dimanfaatkan. Makanya kerap kali gak dijual semua orang itu. Bukan buat dibisniskan itu secara zat. Nah ini kan apa ya? Nyebelin ya. Wahai Nabi Musa, sapinya sapi pekerja atau sapi peternak? Apa namanya? Ternak ya? Sapi ternak. Innal baqara tashabaha alaina. Alasan mereka sapinya jins al-man'ut bima dzukir, yaitu jenis yang disifati tadi, yaitu yang warnanya keemasan, yang pertengahan usianya. Aduh, tashabuh banyak, bingung. Padahal mereka itu belum mulai. Paham gak ikhwan? Mereka eksplor aja belum gitu loh. Tapi sotoynya luar biasa. Ah, susah gitu. Ya gitu. Intinya sebenarnya inti awalnya emang karena karakter Pak, pertama. Karena karakter tuh bikin sulit sendiri gitu loh. Ya banyak apa namanya? Banyak rencana yang ngomong doang. Ya, tapi karena ini masalah penting dan itu lebih maslahat mereka, maka mereka nanti akan melakukan. Tashabaha alaina likathratihi falam nahtadi ilal maqsudah likathratihi, karena banyaknya sapi yang engkau sebutkan modelnya padahal belum tentu banyak. Ya, sehingga kami enggak tahu nih yang mana yang dituju gitu loh, yang persis. Ya Allah, ente jalan aja belum udah banyak omong ente. Ya. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Dan kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk menuju sapi tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law lam yastathnu lima buyinat lahum akhirul abad." Artinya maksudnya adalah kalau mereka tidak melakukan istithna, tidak mengucapkan insyaallah terhadap apa yang dijelaskan kepada mereka, maka keadaannya pasti sampai akhir masa enggak bakal terjadi. Paham enggak maksudnya? Hah? Enggak bakal dapat. Iya, sapi yang ditentukan muayyanah ini enggak bakal dapat. Kan tadinya kan sapinya mutlak faddal apa aja, mau usia apa aja, warna apa aja, amil atau saimah faddal. Tapi mereka bikin susah. Mereka mengerucutkan gara-gara itu, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu itu suka nanya sesuatu yang kalau ditampakkan hukumnya oleh Allah itu bikin kalian susah gitu loh. Ya, kalau emang udah perintahnya mutlak, khalas, enggak usah dicari-cari lagi. Ya, maka di sini ditakyid dengan apa? Usia. Usia menengah. Nanya lagi ditakyid dengan warnanya. Dan warna yang langka loh. Safra faqi'un lahunha tasrun nadhirin. Sekarang coba antum cari sapi warna kuning keemasan. Ayo, susah kan? Itu aja udah susah itu. Dan itu remaja sapinya gitu loh, masih bagus. Oke, sekarang ditambah lagi udah itu udah susah loh. Kok pikiran jam sekarang sapi sekarang yakin lebih banyak daripada sapi dulu, yakin deh. Karena kebutuhan sekarang lebih banyak. Oke, itu udah susah antum nyari sapi kuning. Antum nyari ayam cemani aja sekarang susah, ikhwan. Itu pun masih banyak ya, tapi kan itu orang-orang tertentu aja dan itu harganya luar biasa mahalnya kan. Maka ini sapi kuning lagi, aduh. Tambah lagi kemudian nanya lagi. Basa-basi lagi. Saimah atau amilah? Nah, ini lu susah lagi. Ya. Apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala innahu yaqulu inna baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harfa musallamatun la syata fiha. Ayo ikhwan. Wa bihi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun ghairu mudhallalatun bil amal. Ghairu mudhallalatin bil amal. تثير الأرض تقلبها للزراعة والجملة صفة ذلول داخلة في النفي ولا تسقي الحرث الأرض المهيئة للزراعة مسلمة من العيوب وآثار العمل لا شية لون فيها غير لونها قالوا الآن جئت بالحق نطقت بالبيان التام فطلبوها فوجدوها عند الفتى البغلي بأمه فاشتروها ب كيف أين فاشتروها بملء مسكها ذهبا فذبحوها وما كانوا يفعلون لغلاء ثمنها. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. طيب أحسن. قال فقد جواب نبي موسى إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. Itu sapi tersebut la ذلول غيرو مذللة بالعمل. Tidak tunduk untuk bekerja. Artinya berarti bukan sapi pekerja berarti. Ya. Berarti sapi ternak. Ya. Sapi yang diternak gitu loh. Sapi yang emang gak dipekerjakan lah, walaupun gak mesti diternak. Tuthirul ard taqlubuha liziraah wal jumla taqlubuha liziraah. Tapi sapi tersebut juga dia dipakai untuk ziraah, pertanian, entah untuk makan di sawah atau apalah, wallahu alam. Wal jumlatu sifatu wal jumlatu jumlah apa nih, jumlah tuthirul ard. Jumlah tuthirul ard ini adalah sifat untuk zalul. Berarti sapi ini memang tidak disawahkan, tidak dikerjakan, tidak diladangkan, tidak, ya dikandangin aja kelas. Gitu loh. Ya karena eman-eman sapi bagus kayak gini kan ya. Iya. Jadi tuthirul ard ini sifat untuk zalul. Atau ya gitu. La dhalu, jadi wal jumlah tu, jumlah tuthirul ard ini dakhilah fin nafi, termasuk terhadap hal yang dinafikan dari baqarah tersebut. Dia tidak berkeliaran di sawah-sawah. Wala taskil hartha al ardu al muhayyata liziraah, tidak pula memberi air kepada mazruah, sawah-sawah, ladang-ladang. Ya, tidak membawa air untuk ladang, tidak, pokoknya tidak ada urusanlah dengan pekerjaan. Musallamah, selamat minal uyubi wa atharil amal, dari aib-aib dan efek-efek kerjaan. Ya, misalnya kakinya kena apa gitu. Ya, enggak ada kotor, enggak. Ya, bersih. La syiata, la launa fiha. Syiah artinya laun. Tidak ada warna di sapi tersebut ghairu launiha, selain warna safra faqi'ul launuha. Qalu al-ana jita bil haqq. Sudah selesai? Habis itu kata apa kata Pak Israel? Ah, gitu dong. Ini baru jelas. Kayak gitu dong, yang muayyan dong ya. Aduh. Kalau seandainya ini bukan perintah Allah melainkan keinginan sendiri, mungkin kita bisa kayak misalnya deh. Tukang cukur ya kawan. Eh bang, cukur bang. Karena bangnya gak tahu ya mau nyukur kayak gimana ya. Entah mau gundul, mau botak, mau cepak, mau apa. ya kan? Mau Koreaan atau gimana ya? Kayak gimana pak? Udah mutlak. Kau udah digituin kan? Udah, cukur aja penting. Penting cukur aja. Ya terserah kan berarti kan ya? Mau ngepang jengger ayam terserah. Yang penting kan cukur. Kalau dia pun kemudian sebelah sini doang, sini kayak Balotelli, fadl. Ya kan? Terus kalau misalnya yang dicukur marah, lu ini kok kayak gini? Kata pencukurnya, kan mutlak. Terserah saya. Enggak mukoyat dengan kaifiah tertentu. Oh ya sudah, ya kata orangnya. Oh ya, ya. Khalas, anta sahih. Jita bil haq gitu. Ya. Tapi kalau misalnya konsumen itu kemudian bilang, ini tolong di garis ini, terus di sini ada gininya, terus gini. Nah, itu sah-sah aja kan dia ya, terserah dia. Gitu loh, manusiawi gitu loh. Tapi kalau Allah memerintahkan sesuatu mutlak, udah selesai. Udah enggak usah dikhususkan lagi, udah selesai. Begitu. Karena bakal repot, karena agama ini bakal semakin rumit lagi kalau misalnya sesuatu yang sudah Allah Ta'ala murahkan kemudian dirinci-rinci tanpa adanya dalil gitu loh. Taib, tadi apa tadi? Qul ana jita bil haq natuqta bil bayani tam. Nah, baru sekarang nih wahai Musa engkau telah berbicara dengan penjelasan yang sempurna nih. Maka kemudian fatolabuha, mereka pun nyari ya. Tahu dah tuh nyarinya susahnya gimana ya. Ya Allah. Fawajaduha indal fata al-bari bi ummih. Maka kemudian mereka kemudian menemukannya di seorang fata, pemuda yang berbakti pada ibunya. Ini enggak ada ibrah di sini ya. Kita enggak bicara masalah ini. Fashtaruha bimal'i maskiha dhahaba. Maka mereka pun membeli sapi yang ditentukan tersebut bimal imaskiha sepenuh kulitnya dengan zahab emas. Jadi kulit sapinya itu seberapa banyak segitulah emas yang harus dikeluarkan. Mahal gak? Mahal. Sapi bro ya, bukan pedet, sapi udah dewasa tapi gak tua gitu loh, artinya udah besar siap disembelih ya. Itu kan ya, antum melihat gak kelewer-kelewer yang ada di sini itu? Ya kan? Itu kan kulit doang gitu. Segitu aja kalau antum dapat emas segitu, seberapa coba? Ya, masya Allah. Ya repot, keluar duit banyak kan akhirnya. Coba kalau misalnya dulu sapi biasa ya, sapi biasa, paling harganya cari di pasar sapi. Ya. Pasar sapi itu ada di Salatiga namanya pasar sapi. Kan? Pasar sapi, jadi anda jadi ingat Salatiga. Ya. Cari di pasar ketemu berapa paling? Ya enggak sampai main emas-emasan kali gitu. Ya khalas. Ya main emas juga bisa ya, tapi enggak seberapa banyak lah gitu. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka akhirnya kemudian menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka enggak jadi. Kenapa? Li ghala'i tamaniha. Ada berapa pendapat ulama ya? Ada yang mengatakan bahwasanya mereka udah berusaha nyari sampai capek-capek ketemu akhirnya. Pas ketemu ghola, ghali mahal, jadi tersiksa luar biasa. Udah capek nyari, ketemu mahal gitu loh. Itu kan nyelekit banget gitu loh. Ya, tapi sebenarnya mau ketemu mau enggak, mau ketemu mahal atau murah tetap dulunya nyelekit ikhwan. Iya. Pas udah capek ketemu mahal, aduh ya Allah tambah berat nih duitnya nih. Sebaliknya, udah capek ketemu murah, ya Allah, udah capek-capek ternyata murah kayak gini, kan itu juga rasanya nggak enak juga. Tapi serba salah mereka ini. Udah gitu dilegendain lagi di Al-Quran, kan bikin malu banget kan. Nah, tapi pendapat lain mengatakan bahwasanya mereka wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka nggak jadi menyembelih disebabkan susahnya nyarinya. Ada pendapat lain mengatakan begitu. Hampir mereka putus asa. Ya Allah susah banget nyarinya, ya Allah susah. Tapi akhirnya Allah Ta'ala jadikan ketemu dah kemudian. Jadi Allah tolong. Dan itu Allah tolong itu pun karena mereka mengatakan insya Allah sebelumnya. Seandainya mereka tidak mengatakan itu, enggak bakal dapat. Wa fil hadith, law dhabahu ayya baqartin kanat la ajza'athum. Walakin syaddadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim. Seandainya mereka menyembelih sapi bakorah, ini bukan sapi beri ini ya, yang sahih, yang lebih tepat bakorah ini satuan sapi, mau betina ke mau jantan. Walaupun ada secara bahasa baqarah artinya sapi betina, iya. Tapi yang lebih benar adalah baqarah ini sapi, khalas. Mau jantan mau betina. Seandainya satu sapi aja mereka sembelih ketika itu, la ajza'atuhum. Maka mujzi sahih, khalas. Walakin tetapi syaddadu 'ala anfusihim. Mereka telah bersikap ekstrim terhadap diri mereka, mempersulit diri mereka sendiri, maka Allah persulit mereka. Jadi ini isyarat untuk kita, siapapun di antara kita, ketika melihat hukum agama Allah yang apa dibolehkan gitu ya, longgar, enggak diharamkan, enggak dimakruhkan, boleh fadl, kulu washrabu. Kemudian mentasyaddudkan dirinya gitu loh. Jangan makan ini, nanti berefek ini. Jangan makan itu, padahal Allah Ta'ala halalkan. Betul, kalau makan berlebihan jelas segala berlebihan enggak boleh. Jangan makan mie misalnya. Mie instan maksudnya. Jangan makan mie instan. Apa nanti jadi apa gitu, apa? Ada micinnya atau nanti bodoh atau apa? Iya. Kalau keseringan iya. Lambungnya bisa jebol atau hal-hal iya betul itu kok keseringan. Apapun makan kalau berlebihan ya rusak juga, nasi berlebihan. Ya rusak juga walaupun nasi. Buah berlebihan. Jengkol bagus. Berlebihan kejengkolan. Ya kan? Tapi ketika Allah halalkan, maka jangan diharamkan. Jangan bersikap tasyaddud. Di antara efek tasyaddud terhadap makanan, padahal Allah halalkan, Allah bebaskan, adalah kewaswasan seseorang nantinya, was-was dia. Wah, saya kok makan ini nih, nanti saya sakit ini. Ya Allah. Ada enggak dokter ngomong gitu? Enggak. Ya. Was-was ini ya, jengkol misalnya makan. Fadl makan jengkol. Nanti kalau saya makan jengkol saya enggak laku. Emang apaan? Fadl. Perempuan yang mau antum nikahin pun juga suka jengkol, jangan-jangan ayo mau. Iya, banyak perempuan Betawi yang suka jengkol. Mana? Buktinya mereka laku, punya cucu banyak. Sunda juga banyak. Ya enggak tahu kalau Jawa, tapi kalau Betawi banyak. Tapi alhamdulillah enggak ada masalah dengan itu, gitu loh. Cuman jangan berlebihan, jangan keseringan. Ya begitu. Jadi jangan mentasdid ya hukum yang Allah Ta'ala longgarkan. Kecuali memang ada maslahat atau mafsadat yang rajihah berkaitan dengan itu. Baik, lanjut fadhil. Wa bihi qala wa idh qataltum nafsan fadarratum fihi idghamud dali fit ta. أي تخاصمتم وتدافعتم فيها والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها وهذا اعتراض وهو أول القصة. نخلص طيب. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه إدغام التاء فادارأتم. جدي taknya disembunyikan menjadi dal. Tadinya apa? Jadi iddaratum. Itadara. Itadara. Iddaratum. Nafsan fadaratum. Fadaratum. Gitu. Tapi diidghamkan karena serupa dua huruf ini. Aitakhasamtum wa tadafa'tum. Nah ini baru cerita awalnya harus ini. Ya, tapi Allah Ta'ala maha bijaksana. Dan ketika kalian, ada di antara kalian membunuh seorang jiwa di antara kalian, kemudian kalian pun saling berselisih, saling nuduh-menuduh siapa pembunuhnya, maka wallahu mukhrij, Allah Ta'ala akan muzhir, mengeluarkan ma kuntum taktumun, yang selama ini kalian sembunyikan. Jadi tidak ketahuan siapa pelakunya nih. Allah yang akan menzahirkan. Jadi segala sesuatu yang maktum, tertutup, dan itu kejahatan, itu Allah yang akan menimbulkannya nanti, membuat orang-orang pada tahu, dan itu aib besar. Ma kuntum taktumun, yang selama ini kalian sembunyikan. Jadi di antara mereka itu ada yang tahu siapa pelakunya, tapi ditutup oleh mereka. Min amriha wa hadha i'tiradun wa huwa awlul qisah. Ini adalah awal kisah. Sama seperti sekarang misalnya virus corona atau apa, suatu saat akan Allah bongkar itu. konspirasi sebagian pihak itu. Iya, permainan sebagian pihak bakal Allah bongkar suatu saat, insya Allah. Ya betul, virus corona ada hak. Kita bukan mengatakan itu nggak ada, itu cuma main. Iya, ada. Dan kemana-mana, masya Allah, na'udzubillah dari virus tersebut. Tapi juga ada yang bermain juga gitu loh. Ada permainan juga di situ. Nah, itu akan Allah Ta'ala bongkar. Buktinya kemarin di antara menteri, ya kan? Kafir nggak tuh menterinya? Kafir. Bukan orang Muslim kan? Kafir. Kafir kan bukan orang Muslim. Alhamdulillah. Ya, itu buktinya Allah bongkar kan? Padahal ada nggak pernah kita nyangka ada kayak gitu? Nggak pernah nyangka. Ternyata menterinya kayak gitu, masya Allah. Dan mungkin dia nggak nyangka juga gitu loh. Dia nggak nyangka ketahuan. Tapi ternyata ketahuan. Jadi Allahu mukhriju ma kuntum taktumun. Hati-hati dengan itu. Maka harusnya bertaubat sebelum Allah Ta'ala siarkan. Maka kemudian anak-anak baca sendiri aja, karena waktunya ini panjang banget. Faqul nadribuhu ay al-qatil. Maka kami katakan idribuhu al-qatila. Pukullah orang yang terbunuh itu. Jadi jasadnya dipukullah. Ya. Anda enggak tahu apakah jasadnya itu yang memang kemudian dia awetkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak langsung mati, tidak langsung membusuk, ya. Wallahu alam, karena untuk pencarian sapinya ini lumayan memakan waktu. Ya, faqulna dribu al-qatil. Pukullah al-qatil tersebut biba'dihā. Biba'dihā apa? Dengan serpihan bagian tubuh sapi tersebut. Paham enggak? Fadhriba bilisaniha aw ajbi dhanabiha. Maka kemudian dipukullah mayit tersebut dengan lidah, lidah sapi atau atau apa yang ekor itu kan, ekor danab, hah? Apa? Iya, buntut. Ada ini, ada apa namanya? Ajabnya. Hah? Iya, bulunya, yang bulu ujungnya itu. Pukul pakai itu. Sekarang kalau pakai logika ikhwan, mungkin dia itu terjadi. Pakai lidah sapi terus dia hidup, pakai buntut sapi terus dia hidup. Hah? Nah, mungkin. Tapi terserah Allah kan? Terserah. Gitu loh. Ya. Kalau sekarang lidah sapi buat sate Padang itu bisa tuh. Ya. Maka hidup dia. Kemudian berkata, qatalani fulan wa fulan. Fulan dan fulan telah membunuh saya. Libnai amihi. Yaitu ternyata dia disebutkan nama-namanya. Ya, wa mata, kemudian mati lagi dia. Faharomal miratha wa qutila. Maka kedua pembunuh tersebut diharamkan atasnya miras. Miras, miras lagi. Miras, miras. Ya, warisan. Haram atas mereka berdua warisan. Kemudian wa qutila, akhirnya mereka dikisos. Karena di Taurat ada kita, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'aini wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni wasinna bisinni wal juruha qisas, kata. Jadi hukum qisas sudah ada di Taurat, ada di Taurat. Ini kan zaman Nabi Musa kan, ada di Taurat. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Ya, jiwa dibayar dengan jiwa. Ya, gitu. Jadi kena qisas. Wa qala ta'ala kadzalika al-ihya, begitulah penghidupan. Yuhyillahu al-mauta wa yurikum ayatihi dalail qudratihi. Allah Ta'ala menghidupkan yang telah mati dan menampakkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum ta'qilun. Agar kalian itu memahami, tatadabbarun, fata'lamuna annal qadiru 'ala ihya'i nafsin wahidatin qadirun 'ala ihya'i nufusin katsiratin fatu'minun. Itu supaya kalian mengambil ibrah, mentadaburi dan mengetahui bahwasanya dialah dia yang maha kuasa menghidupkan jiwa satu, itu juga maha kuasa untuk menghidupkan seluruh jiwa yang banyak. Sehingga kalian harus beriman. Tapi apa kemudian setelah diperlihatkan keagungan itu, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, kalian tetap aja keras hati kalian. Ayuhal Yahud, di sini mulai apa disebut ayuhal Yahud gitu loh. Karena kufurnya mereka gitu, na'udzubillah. Ya. Salabat an qabulil haq atau sulibat an qabulil haq, ditutup dari menerima kebenaran. Min ba'di dzalik, setelah al-madzkur min ihya'il qatil wa ma qablahu min al-ayat. Menghidupkan mayit tersebut, ya, udah jelas di depan mereka gitu. Ini kayak karakter mereka tuh kayak iblis gitu loh. Udah di depannya ada kebenaran, enggak mau diikuti gitu loh. Fa hiya kal hijarah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat qalbu. Ada qalbu yang mengeras kal hijarah, seperti batu dari segi qaswah. Batu itu hissi bukan ikhwan? Hissi. Tapi qalbu yang dimaksud qalbu hissi jantung atau qalbu ma'nawi? Ma'nawi. Sekarang mengkiaskan qalb ma'nawi dengan yang hissi untuk pendekatan. Iya, emang bisa enggak qalbu kita yang ma'nawi ini antum pegang terus kerasnya seperti taib. Kemudian kalau hati antum keras, hati secara ma'nawi, Allah sombong atau apa? Apakah jantung antum ini juga sekeras batu? Jantung-jantung ini? Enggak. Ya, jadi ini qiyas. Aw ashaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu, masyaallah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada di antara bebatuan yang mengalir ke, yatafajjar. Memancar, ya. Sebenarnya mancar itu dari bahasa apa? Bisa juga ya tafajjar. Mancar, jor, gitu kan. Iya. Anda tahu air mancur enggak? Itu dari bahasa Arab. Dari kata mansur. Air mansur. Iya, karena mansur. Menyebar. Ya. Mansur. Nah, ada orang namanya Mansur. Bukan Mansur. Mansur kalau orang itu. Ya. Maksud, itu orang Mansur tersebar. Bukan, dia artinya ditolong. Beda ya. Jahil boleh tapi jangan bahlul-bahlul amat ya. Ya kemudian fihi idghamu ta, sebenarnya wa inna minha lama yashaqqaqu. Di sini ada idgham terhadap ta, dimasukkan ta-nya. Arti asalnya apa? Yatashaqqaqu, jadi yashaqqaqu fayakhruju minha minhul ma. Itu terbelah. Fayakhruju minhul ma, keluar dari batu tersebut air, masyaallah ya, luar biasa. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batuan ada yang yanzil min uluwin ila asfal. Ada yang turun dari ketinggian sampai ke bawah. Karena apa? Min khasyatillah, karena takut pada Allah. Sekarang batu hissi yang memiliki seolah-olah qalbu ma'nawi di batu tersebut. Khasyah. Khasyah itu hanya ada di perasaan. Qalbu ma'nawi, masya Allah. Tapi kita enggak usah nyari di batu apakah ada jantungnya, enggak ada. Min khasyatillah. Jadi makhluk mati di pandangan kita itu boleh jadi dia memiliki kehidupan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, ya betul ni khasyilan. Sedangkan qalbu kalian beda nih, wa qulubukum la tata'athar wa la talin wa la takhsha. Qalbu kalian tidak berefek, tidak melembut, tidak khusyuk, padahal sudah jelas kebenaran itu. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa amma Allahu bighafilin wa amma ta'malun. Allah Ta'ala tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Tapi wa innama yu'akhiruhum liwaqtikum, tapi Allah akhirkan untuk waktunya nanti. Di sini sudah ada mara bahaya yang menunggu mereka. Dan juga kita kalau misalnya kita enggak taubat dan terus saja kita maksiat, Allah itu Maha tahu, tidak lalai. Tapi Allah tangguhkan pada waktunya. Nah, ini yang lebih mengerikan itu. Wa fi qira'atin bi tahtaniyah. Ada qira'ah dengan tahtaniyah, yaitu dua titik di bawah. Ta'malun jadi ya'malun. Kalau pakai qira'ah itu wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun, itu ada iltifat anil khitab. Ada pengalihan dari orang kedua menuju orang ketiga. Ya kan? Kan tadi fuma qasat qulubukum antum. Terus tiba-tiba wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dari antum khitab mukhatab orang kedua, tiba-tiba menjadi wa ya'mal orang ketiga. Ya, ada pengalihan khitab. Wallahu ta'ala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Profesor Rah Qaid terakhir di mana? Ingat enggak? Ya? Alamat 33. Alamat 33.